لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة المسافرين وقصرها: باب جميع الصلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. والحديث 1740. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة أن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشري ابن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن زرار بن أوفى أن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واختص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وقال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي أوانة قال سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وقال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وقال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وقال حدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سائب ابن يزيد وعبيد الله بن عبد الله قال أخبره أن عبد الرحمن ابن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masih di dalam bab yang sama kemarin, yaitu tentang sholat malam Nabi, kemudian tertinggal untuk mengerjakan sholat malam karena tertidur atau kena sakit. Kita telah mempelajari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang panjang, dan beberapa hadis berikut ini adalah bagian dari kesempurnaan periwayatan. Yang pertama adalah 1740 puasanya dari Sa'ad bin Hisham, annahu talaqa imra'atahu thumma talaqa ila Madinah liyabi'a qarahu fadzakara nahwa. Puasanya Sa'ad bin Hisham mentalak istrinya, kemudian dia berangkat ke Madinah untuk menjual propertinya, yaitu tanah atau rumahnya. Lalu disebutkan kisah sebelum seterusnya. 1741 dari Sa'ad bin Hisham, annahu qala intalaqtu ila Abdullah bin Abbas fasa'altuhu 'an al-witr wasaq al-haditha biqissatihi. Dia mengatakan, aku berangkat kepada mendatangi Abdullah bin Abbas, lalu aku bertanya tentang witir, lalu beliau sebutkan hadis dengan kisahnya. Qala fihi, di dalamnya dia mengatakan, qalat man Hisham, Aisyah mengatakan, siapa Hisham mana? Qultu ibnu Amir. Qala ni'mal mar'u kana amirun usiba yawm Uhud. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memuji Amir, berarti kakek dari saat ini. Dia katakan dia adalah sebaik-baik laki-laki, ni'mal mar'u, sebaik-baik laki-laki atau sebaik seseorang, kana amir, adalah amir. Usiba yaum Uhud, dia meninggal dunia, mati syahid dalam perang Uhud. Riwayat berikutnya atau hadis berikutnya 1742 di dalamnya dikatakan bahwa Sa'ad bin Hisham dari Zurarah ibn Aufa, dia mengatakan Sa'ad bin Hisham kana jaran lah, dia adalah tetangganya. Akhbaru annahu talaq imra'ah, diberitahukan bahwasanya dia mentalak istrinya. Lalu disebutkanlah kisah sesuai dengan hadis itu. Di dalamnya Aisyah mengatakan, man Hisham, siapa Hisham ini? Qala ibnu Amir, putranya si Amir. Qala ni'mal mar'u kana usiba ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Amir adalah sebaik-baik seseorang. Dia mati syahid, yani usiba, terbunuh ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Wa fi, dalam riwayat ini juga dikatakan qala Hakimun Aflah, Hakimun Aflah dia mengatakan, "Amma inni law 'alimtu annaka la tadkhu 'alayya ma anba'tuka bi haditsiha." Adapun aku, jika aku mengetahui bahwasanya engkau tidak bisa masuk kepada Aisyah, pasti aku tidak beritahukan tentang hadis Aisyah. Yang sebelumnya disebutkan bahwa pembicaraan antara dua golongan maksudnya adalah dua pasukan, antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Baik, berikutnya an Aisyah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatuhu shalatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'atan. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat pada malam hari terlewatkan, min waja'in, min di sini adalah mim min sababiyah, yakni disebabkan wajah, yaitu sakit. Au ghairihi, atau yang lainnya. Artinya ada alasan penyebab dia tidak bisa mengerjakan sholat malam. Lalu bagaimana? Shalla minan nahar. Beliau kerjakan sholat yang tertinggal itu pada siang hari. Sebanyak 12 rakaat. Ya. Jadi beliau qada yang sholat malam merupakan itu sudah kewajiban bagi Nabi. Dan setelah itu beliau apabila terlewatkan tidak bisa melaksanakannya, beliau mengqadanya. Maka beliau qadalah antara pagi sampai duha, yaitu waktu duha. Kemudian hadis berikutnya 1744 an Aisyah, juga dari Aisyah, qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbata. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melakukan sebuah amalan, dia konsisten. Kekeh di dalam perbuatannya. Terus. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Inna ahabal a'mani ila Allah adwamuha. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Terus menerus. Yang konsisten. Wa in qalla, walaupun dia sedikit. Wa kana idza nama minal layli aw marid shalla minan nahari tintaini asharata raka'ah. Adalah beliau apabila tertidur atau tidur dari malam, ya, maksudnya tidur pada malam hari sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat malam, au marid, atau dia sakit, beliau sholat pada siangnya 12 rakaat. Qalat, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah wa ma sama shahran mutatabi'an illa ramadan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berdiri atau sholat malam sampai subuh. Dan tidak pernah Nabi puasa satu bulan penuh yang terus menerus dalam satu bulan penuh, kecuali bulan Ramadan. Hadis yang terakhir dalam bab ini, dari Abdurrahman bin Abdul Al-Qari. Qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul. Aku mendengar Umar bin Khattab mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi. Siapa yang tertidur dari hizibnya? Apa itu hizib? Ya. Bacaan Al-Quran. Al-Quran itu satu juz terbagi kepada 8 hizib. Ya. Terbagi kepada 2 hizib. Maaf. 2 hizib. Satu juz, 2 hizib. Ya. Dan satu hizib terbagi kepada 4. Maka kita lihat rubu' hizib, nusfu hizib, ya. Thalatha arba' hizib, hizib. Kemudian kita lihat hizib ganjil dan genap, ganjil dan genap. Ya, nah, siapa yang tertidur dari membaca satu hizib, dia merutinkannya setiap malam, au an syai'in minhu, atau sebagian darinya. فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. Maka hendaklah dia membacanya antara salat subuh dengan salat duha. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Dituliskan baginya seakan-akan dia membacanya pada malam hari. Ada beberapa pelajaran bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, membaca Al-Quran pada malam hari merupakan keutamaan. Yang kedua, membacanya dengan rutin dan jumlah yang stabil. Satu izib. Ya. Yang ketiga, orang yang sudah melakukan sebuah amalan yang rutin, apabila dia tidak sempat mengerjakannya, hendaklah dia qadha. Hari ini tidak bisa, mungkin besok didouble. Kemudian, amalan yang tidak terlaksanakan pada malam hari bisa diqadha'nya di waktu duha. Nabi tadi pada riwayat sebelumnya, kalau dia tidak bisa sholat malam karena sakit atau tertidur, dia qadha' waktu duha. Begitu juga Nabi mengatakan siapa yang tertidur dari bacaan Al-Qur'annya, maka hendaklah dia qadha atau dia lakukan, dia baca pada duha antara salat subuh sampai dengan salat duha. Kalau itu dia lakukan, seakan-akan dia melakukannya pada waktunya. Kita ambil hadis berikut. Bab berikut. Bab. Babu salatul awwabina hina tarmudul fisan. Qala haddathana Zuhair ibn Harb wa ibn Numair qala haddathana Isma'il wa huwa ibn Ulayya an Ayyub an al-Qasim ashaybani an Zaida ibn Arqam رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. نعم. باب صلاة الأوابين. أفعت أوابين. أوابين artinya adalah مطيعين. Dia mengatakan ar-raji' ila ta'ah, yang kembali kepada ketaatan. Itu yang awwabin. Dan di sini dijelaskan salatul awwabin hina tarmadul fisal. termadul fisal, yaitu ar-ram, adalah ramba, adalah pasir yang sudah mulai panas disebabkan oleh akibat pancaran cahaya matahari. Ketika kaki dari anak unta itu sudah merasa panas karena nginjak. Ya, al-fisal adalah sighar min auladil ibn. Jadi anak unta itu sudah merasakan panasnya. Nah, kira-kira kapan ini? Jam 7. Ya, kira-kira jam 10, jam 11. Menjelang jam 12 sudah panas. Nah, itu adalah ya, salatul awabin. Bukan salat awabin itu salat sunat yang dikerjakan terus menerus antara maghrib dengan isya. Seperti saya katakan, hadis yang pertama, dari Qasim Al-Syaibani, Qasim dia mengatakan, Ana Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna minat duha. Zaid bin Arqam, dia melihat kelompok orang yang sholat, mengerjakan sholat duha. Faqala, dia mengatakan, amma law alimu, kalau seandainya mereka, an amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadal sa'ahri sa'afdan, inna Rasulullah s.a.w. qal salatul awabina hina tarmadul fi khasisal. Sungguh mereka sudah tahu bahwasanya salat ini, yakni salat duha itu, pada waktu selain ini adalah afdal. Berarti dia belum mengerjakannya pada waktu yang afdal. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salatul awabin, salat orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang kembali kepada ketaatan. Hina tarmadul fisal. Ketika anak unta sudah merasakan panasnya pasir disebabkan oleh cahaya matahari. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kharaja Rasulullah ala ahli Quba. Dia datang mendatangi orang-orang di Quba. Penduduk Quba. Wa hum yusallun. Mereka sedang salat. Faqal, Nabi mengatakan, salatul awabin idza ramidatil fisal. Salat awabin, salat orang-orang yang taat itu adalah ketika anak unta sudah merasakan kepanasan di kaki dari pasir. Baik. Dalam hadis, dua hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sholat duha pada waktu ini, yaitu pada saat diukur sebagai waktu yang afdal itu ketika anak unta sudah merasakan panas dari pasir yang diinjaknya. Qala ashabuna huwa afdal waktu sholat duha. Ashabuna, mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahwa yang dia adalah waktu duha yang paling afdal. Wa in kanat tajuzu min tulu'i syamsi ila zawal. Walaupun solat duha itu boleh mulai dari terbit matahari sampai zawal. mulai dari terbit, berarti itu batasnya. Batas dari yang pertama, terbit matahari setelah hilangnya waktu yang dilarang. Ya, yaitu 15 menit kurang lebih dari saat terbitnya matahari. Baru boleh mengerjakan sholat duha atau sholat yang lain. Sampai zawal, artinya sebelum matahari sentang kepala, yani tagak tali, belum di atas kepala. Sebab kalau seandainya matahari di atas kepala itu juga termasuk yang dilarang untuk mengerjakan. Jadi antara dimulai setelah hilangnya, habisnya masa dilarang sholat sunat sampai sebelum datangnya larangan sholat sunat. Itulah waktu untuk sholat duha. Tapi yang lebih afdal itu adalah pada saat anak unta merasakan panasnya pasir. Apa kaitannya dengan awabin, orang-orang yang taat kembali kepada ketaatan? Kalau kita lihat, Masya Allah, memang waktu itu berarti kalau misalkan jam 10, 11, 12. Ya. Kalau orang dibawa kepada orang yang berdagang atau bekerja, itu saat-saat pekerjaan yang sangat sibuk. Pelanggan sedang banyak datang. Ya, menggaleh sedang lari. Dia berhenti, tinggalin dunianya. Dia kembali kepada Allah dalam ketaatan. Dia kerjakan, ya, sholat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita sampaikan bermanfaat. Sholat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.